Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Sifatus Shalah karya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ya, setelah beliau membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Wa'il Ibn Hujar, kemudian sejumlah riwayat tentang hal ini, kemudian selanjutnya beliau katakan wa dzakara al-muhasyun dan para pemberi hasyiah. Hasyiah artinya catatan kaki. Orang-orang yang memberikan catatan kaki untuk kitab Zadul Ma'ad mengatakan bahasanya hadis di atas adalah hadis yang sahih. Sebagian mengungkapkan dengan mengatakan hadisnya adalah hadis yang jayyid. Dan jayyid itu adalah kualitas hadis manakala seorang penilai hadis ragu-ragu apakah hadisnya derajatnya hasan ataukah sahih. Maka keraguan tersebut disingkat dibahasakan dengan sebutan jayyid. Wa hadzal ladzi dzakartuhu, dan tata cara duduk di antara dua sujud yang telah aku sebutkan itulah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala di Zadul Ma'ad. Maka Ibnu Taimin mengklaim bahwasanya pendahulu beliau dalam masalah isyarat jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud, pendahulunya adalah Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Namun nanti ini dibantah oleh Sebekar Abu Zaid di Lajadi Dafi Ahkamis Shalah. Kesimpulannya tidak benar kalau ditegaskan bahasanya Ibnul Qayyim berpendapat demikian. Yaitu berpendapat disyariatkannya isyarat jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud. Wa taqyidu dzalika, dan qaid atau kemudian pembatasan masalah isyarat dalam tasahud tidaklah berarti annahu la ya'um, ini tidak mencakup semua duduk dalam sholat. Karena pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama usul fikih dan adalah pendapat jumhur ulama usul fikih, jika disebutkan dalil yang bersifat umum, kemudian disebutkan salah satu anggota umum dengan hukum yang sesuai dengan hukum umum, maka itu tidak menyebabkan at-tarsis pengkerucutan. Sebagaimana ditegaskan oleh ahlul usul, para ulama usul fikih, yaitu tepatnya jumhur atau mayoritas para ulama usul fikih. Atau wahada waqalu jumhurihim, ini pendapat jumhur mayoritas para ulama usul fikih. Contohnya, jika Anda katakan beri hadiah pada para siswa, dan saya punya 20 siswa, kemudian aku katakan muliakan atau beri hadiah untuk si A yang dia adalah bagian dari 20 siswa, maka ini kalimat ini adalah berarti bahasanya 19 siswa yang lain tidak diberi hadiah. Karena di sini tidak terjadi taksis, ada kemudian dalil umum beri hadiah pada semua siswa. Kemudian budi adalah salah satu siswa. Kemudian ada setelah itu disebutkan hukum umum yang sejalan dengan atau disebutkanlah anggota umum yaitu budi dengan hukum yang sejalan dengan hukum umum yaitu diberi hadiah. Setelah itu ada kalimat berikan hadiah kepada budi. Maka berikan hadiah kepada budi setelah beri hadiah kepada semua siswa, itu tidak bermakna yang diberi hadiah cuma budi saja tanpa 19 siswa yang lain jika ternyata siswanya ada 20. Namun ini menunjukkan pengistimewaan, sekedar menunjukkan pengistimewaan untuk budi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, para malaikat dan Jibril turun pada Lailatul Qadar. lam yakun dzikrul ruh, maka disebutkan yang ruh yaitu Jibril bukan berarti mengeluarkan malaikat-malaikat yang lain. Al-muhim kesimpulannya, jika disebutkan sebagian anggota umum dengan hukum yang mencocoki hukum umum, maka itu tidak bermakna takhsis, tidak bermakna pengkerucutan. Walakin yakunu takhsisu hadzal fardhi, adapun pengistimewaan disebutkannya anggota umum diistimewakan bidzikir dengan disebutkan karena sebab yang mengharuskannya, boleh jadi perhatian dengannya atau yang lain. Kemudian Syaikh Muslimin mengatakan mayoritas para ulama berpendapat annaha, bahwasanya tangan kanan saat duduk di antara dua sujud itu mabsutotan, itu terhampar, tidak diisyaratkan. Akan tetapi la tastati, anda tidak mampu untuk menetapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghamparkan tangan kanannya di pada pahanya saat duduk di antara dua sujud. Bahkan beliau tantang, mamingkum itola'a, siapa di antara kalian yang mendapatkan mentala'ah satu hadis bahasanya tangan kanan itu dihamparkan pada paha saat duduk di antara dua sujud, falyusifuna, maka bantu kami, bantu kami dengan memberitahukannya kepada kami, karena aku telah mencarinya dan aku tidak menjumpai adanya dalil yang menunjukkan saat duduk di antara dua sujud tangan itu dibentangkan. Dan jika tidak dibentangkan, wa waradat as-sunnah, dan hadis mengatakan bahasanya tangan kanan itu digenggam kemudian ada isyarat jari telunjuk, maka mengikuti sunnah itu yang lebih baik. Baikkan al-fuqaha, wa in kana al-fuqaha, meskipun para ulama fikih rahimahullah mengatakan bahasanya tangan kanan diletakkan pada paha kanan dalam keadaan dibentangkan, akan tapi cukuplah kita katakan sesungguhnya tata cara yang wardat berdalil untuk tangan kanan adalah digenggam. Lam yari, tidak terdapat dalil bahasanya tangan kanan itu dibentangkan, dan kita pertahankan tata cara ini sampai jelaslah bagi kita dari sunnah, dari hadis, bahasanya tangan kanan itu dibentangkan saat duduk di antara dua sujud. Laqad kuntu aqulu, dulu aku katakan, dulu aku katakan. Ini pendapat Syaikh Utsaimin dulunya. Bahasanya duduk di dalam sholat ada tiga macam. Ada duduk di antara dua sujud, tasawuf awal dan tasawuf akhir. Masing-masing duduk itu tata caranya berbeda antara satu dengan yang lain. Tasawuf akhir berbeda dengan tasawuf awal karena tasawuf akhir tawaruk, sedangkan tasawuf awal duduknya iftirash. Dan letak tangan pada dua tasawuf tersebut sama. Kemudian al-jisah baina sajadatain, sedangkan duduk di antara dua sujud itu mencocoki tasawuf awal dalam masalah iftiras, akan tapi berbeda dengan tasawuf awal karena tangan kanan diletakkan di paha dalam keadaan terbentang sebagaimana tangan kiri. Ini pendapat dulu dari Syaikh Ibnu Utsaimin. Lakini ba'da an ittala'tu, dan setelah aku mentelaah hadis yang diriatkan oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, tidaklah boleh bagiku kecuali mengikuti kandungan hadis. Hatta wa in kana at-ta'lil al-awwal, meskipun ta'lil penyebutan illah al-awwal yang pertama, alladzi kuntu, yang aku dulu cendung padanya dan aku berpendapat dengannya, adalah satu taklil yang jayyid, adalah satu penyebutan alasan kenapa dibedakan, pembedaan yang bagus. Akan tapi madamati sunnah, akan tapi selama sunnah menunjukkan bahasanya posisi tangan kanan saat duduk di antara dua sujud dan dua tasyahud yaitu awal dan akhir itu sama, tidaklah boleh bagiku di sisi Allah kecuali aku berpendapat dengannya. Maka ini orang panjang lebar dari Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menceritakan sejarah pendapat beliau ini. Dulunya beliau sebagaimana yang beliau katakan sebagaimana pendapat aktsarul ulama, mayoritas ulama, tangan kanan itu ya, cuma dibentangkan demikian saja di paha saat duduk di antara dua sujud. Ya, dan di sini kemudian dibagi taksim. Kemudian beliau bagi taksim duduk dalam sholat. Ya, namun setelah beliau mentelaah hadis Wa'il ibn Hujr, dipikirkan, ditelaah dan seterusnya, beliau nilai bahasanya ya, inilah yang sesuai dengan sunnah. Ya, bahwasanya saat duduk di antara dua sujud itu ya, telapak tangan itu berisyarat, digenggam dan berisyarat sama persis dengan tasahud awal dan tasahud akhir. Dan beliau ya, merasa nyaman dengan pendapat ini karena beliau nilai bahasanya beliau punya pendahulu yaitu Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Dan sebagai informasi tambahan dan adalah penjelasan di La Jadida Fi Ahkami Shalah, karena apa yang jadi pendapat Syekh Ibnu Utsaimin ini digolongkan oleh sebagian Abu Said sebagai gerakan sholat yang baru yang tidak dikenal oleh kaum muslimin sebelumnya. Maka di La Jadida Fi Ahkami Shalah di halaman 28 dikatakan, dan di antara gerakan sholat yang baru ini adalah al-qaulu bil isharati bisababah halal julusi baina sajdataini, adalah pendapat yang mengatakan perlu isyarat dengan jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud. Dan pendapat ini berdalil dengan dua alasan. Yang pertama adalah hadis bersifat umum yang menjelaskan tentang masalah menggerakkan jari telunjuk saat duduk dalam sholat. Sebagaimana dalam hadis Wa'il ibn Hujr, ibn Umar, dan ibn Zubair. Akan tapi perlu diketahui terdapat riwayat yang lain yang mentakyid, mengkerucutkannya untuk duduk tasyahud. Fahimal mutlak alal muqayyad. Maka di sini yang berlaku adalah mutlak dan muqayyad. Namun kaidah usul fikih yang dipakai oleh Syekh Ibnu Utsaimin tidak mutlak muqayyad, namun umum dan khas. Padahal di awal sebenarnya beliau mengatakan taqyid, sehingga jadinya tidak sejalan. Jadi halaman 129 kita baca wa taqyidu dzalika fit tasyahud. Taqyid di tasyahud. Namun setelah itu beliau bahas masalah am dan khas. Ini dalil umum, kemudian ada afradul am yang mendapatkan hukum sama dengan hukum am, maka ini bukan takhsis. Maka tidak tepat melakukan takhsis dalam masalah ini. Padahal yang tepat di sini adalah taqyidul mutlak, hamlul mutlak alal muqayyad. Ibnu Hajar kemudian menukil hasil penelitian Ibnu Rusyaid rahimallah dengan mengatakan idza utliqa fil ahadis al julus fi salati, jika disebut dalam hadis duduk dalam salat tanpa ada keterangan tambahan, tanpa ada embel-embel, min ghairi taqyidin, tanpa ada taqyid, muka mutlak tanpa taqyid, fal muradu bi julus tasyahud, maka kesimpulannya, maka yang dimaksudkan oleh Nabi adalah duduk tasyahud. Ya, maka ini hasil istiqra' kesimpulan ulama atau sebagian ulama atau salah satu ulama, bahasanya duduk jika tidak ditegaskan duduk apa, maka dalam hadis maknanya adalah duduk tasyahud. Ya, kemudian alasan yang kedua ini, tadi alasan pertama dan bantahannya. Alasan Syekh Ibnu Utsaimin dan bantahannya. dalilnya umum. Kemudian bantahannya. Kemudian alasan yang kedua adalah di sebagian jalur hadis Wa'il ibn Hujr. Terdapat kemudian yang kemarin telah kita baca di Sifatul Shalah. Maka menceritakan duduk dan saat duduk terdapat isyarat. Kemudian ada kata-kata summa sajada, setelah itu sujud. Oh, ini setelah itu sujud berarti itu duduk di antara dua sujud. Yang kalau di Sifatul Shalah di catatan kaki dikatakan yang summa sajada di halaman 128 catatan kaki nomor 3 dikatakan hadisnya riwayat Imam Ahmad. Ya, sedangkan di sini di Lajadi Dafi Akam Shalah dikatakan hadis yang diiringi dengan summa sajada diriatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf dan sanad yang sama ada dijumpai dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Jadi ada tiga yang meriwayatkannya. Abdul Razak dalam Musannaf, Ahmad dalam Musnadnya dan At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian ada pembahasan tadi dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini pendapat Ibnu Al-Qayyim. Maka di sini disampaikan dan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di Lajadi Dafi Ahkamish Shalah disampaikan dan Ibnu Al-Qayyim tatkala membawakan riwayat Hujr Wa'il ibn Hujr fi siyaq ketika dalam rangkaian petunjuk Nabi dalam duduk di antara dua sujud, yang ini perkataan Ibnu Al-Qayyim ini jadikan alasan oleh sebagian mu'asirin, maksudnya Syekh Ibnu Utsaimin. Namun beliau sebagar tidak nyebut nama di bukunya. Istarwaha min hadza siyaq ba'dul mu'asirin. Sebagian ulama kontemporer merasa nyaman dengan perkataan Ibnu Al-Qayyim. Untuk kemudian menyimpulkan Ibnu Al-Qayyim ta'ala itu berpendapat adanya isyarat di antara duduk di antara dua sujud. Wa hadza khairu musallamun bihi. Maka pendapat Syekh Utsaimin bahasanya ini adalah pendapat Ibnu Al-Qayyim dikomentari oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ini adalah pendapat yang tidak bisa diterima. Yang pertama alasannya karena Ibnu Al-Qayyim tidak menegaskan kalau itu pendapat beliau sebagaimana kebiasaan beliau. Beliau cuma mencukupkan diri dengan menyebutkan redaksi yang dibawakan oleh perawi. Yaitu beliau bawakan teks hadis Wa'il ibn Hujr. Beliau tidak menggunakan redaksi beliau. Kebiasaan beliau padahal pakai redaksi beliau sendiri. Ini tidak. Beliau bawakan teks hadis Wa'il ibn Hujr, dia dibawakan polosan begitu saja. Itu pun setelah itu dikomentari. Hakadza qala Wa'il ibn Hujr anhu. Inilah yang dikatakan oleh Wa'il ibn Hujr. Maka kata-kata ini kata Syekh Bakar Abu Zaid fihi isarah ila anna fi nafsi minhu syai'. Ini isyarat bahasanya di dirinya Ibnu Al-Qayyim itu ada ganjalan dengan hadis Wa'il ibn Hujr. Karena buktinya setelah dia bawakan teks redaksi hadis Wa'il ibn Hujr dikomentari demikianlah yang dikatakan oleh Wa'il ibn Hujr. Beliau tidak katakan demikianlah petunjuk Nabi SAW dalam masalah duduk di antara dua sujud atau semacam itu. Walamma saqa maratan ukhra, dan ketika Ibnu Qayyim membawakan di kesempatan berikutnya tentang petunjuk Nabi dalam duduk tasawuf awal. Ya, ketika belum bahas duduk tasawuf awal, belum malah mengatakan kama taqaddam fi hadis Wa'il ibn Hujr. Tata caranya sebagaimana telah lewat di hadis Wa'il ibn Hujr. Maka ini ilmah, maka ini terdapat isyarat bahwa hadis Wa'il ibn Hujr itu dalam pandangan Ibnu Qayyim berlaku untuk duduk tasyahud. Walihada aidan, oleh karena itu tatkala Ibnu Qayyim membawakan petunjuk Nabi tentang tasawuf akhir, dzakar hadis Wa'il. Beliau kembali menyebutkan hadis Wa'il. Waqal, sambil mengatakan wa huwa fi sunan, dan hadis ini terdapat dalam sejumlah kitab sunan. Oleh karena itu maka menisbatkan adanya isyarat dengan jari di antara ketika duduk di antara dua sujud sebagai pendapat Ibnu Al-Qayyim ghalatun alaihi. Itu adalah pendapat yang ghalat. Pendapat yang keliru penisbatan. Dan di antara kemudian cabang ilmu yang penting dalam dunia fikih adalah ilmu tentang masalah ghalat alal a'immah. sampai ada kemudian pembahasan bab khusus di kalangan para ulama tentang al-ghalat al-a'immah, salah paham penisbatan kepada para ulama, si ini penulis ini bilang kalau imam ini berpendapat demikian padahal tidak demikian, ini punya anggapan kalau imam ini berpendapat demikian padahal tidak demikian. Itu sampai jadi satu bab khusus karena ya, karena tentu banyaknya ulama dan banyaknya dan berbeda-bedanya tingkat pemahaman seseorang dan tingkat kecermatan dan kejelian dan kemampuan untuk membuat kesimpulan itu bukanlah satu hal yang gampang. Maka di dunia fikih ada bab tentang masalah ghulat alal a'immah, salah penisbatan kepada ulama. Klaim bahasanya ulama A berpendapat demikian padahal tidak, ulama B berpendapat demikian padahal tidak. Maka ini diantara contoh ghulat alal a'immah. Ini menurut Sebakar Abu Zaid menisbatkan bahasanya Ibnu Qayyim berpendapat, penisbatan bahasanya Ibnu Qayyim berpendapat disyariatkannya isyarat jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud. Kemudian beliau komentari dan riwayat ini riwayatnya Wa'il ibn Hujr. Hadhi riwayat law kana hiya siyaqul wahid, jika itu adalah satu-satunya redaksi untuk hadis Wa'il, kemudian tidak diselisih oleh perawi yang lain yang menggambarkan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu pendalilan isyarat dengan jari telunjuk saat duduk di antara dua sujud satu hal yang zahir. Jika demikian, tentu Anda akan lihat para ulama berlomba untuk berpendapat dengannya dan membuat judul bab di kitab-kitab hadis dengannya, dan tentu kemudian akan ada praktek kaum muslimin dengannya. Lakin kullu dzalika lan yakun, akan tapi itu semua tidak ada. Tidak ada ulama yang berpendapat demikian, tidak ada kemudian judul bab di kitab-kitab hadis yang demikian, dan secara dataran praktek pun tidak demikian. Walam syarih, tidak ada yang menegaskan disyariatkannya isyarat ketika duduk di antara dua sujud satupun ulama salaf, dan tidak ada satupun judul bab di kitab-kitab hadis yang menunjukkan hal demikian. Dan praktek kaum muslimin al-mutawaros dari generasi ke generasi adalah tidak ada isyarat antara duduk di antara dua sujud. Tidak ada isyarat jari telunjuk ketika duduk di antara dua sujud. Sehingga bisa kita simpulkan, fahiyya, maka riwayat Wa'il ibn Hujr ini minar riwayat allati tawatta'al muslimun ala tarkil amali biha, adalah satu riwayat yang kaum muslimin sepakat untuk tidak mempraktekannya. Imma lidha'fiha, boleh jadi karena kelemahannya atau kemudian masalah pemahamannya. Ya, maka ada dua sudut pandang untuk riwayat Wa'il ibn Hujr. Yang pertama, riwayat yang mengatakan itu dhaif. Dengan status hadis sadh. Dengan status hadisnya adalah sadh. Dan nanti ada yang mengatakan tidak dhaif namun masalah pemahamannya. Yang pemahaman yang kesimpulan yang disimpulkan oleh Ibn Utsaimin itu tidak tepat. Dan yang mengatakan ini riwayatnya kuat namun pemaknaannya yang tidak tepat, ini riwayatnya kuat namun pemaknaannya tidak tepat, ini pendapat Sebakar Abu Zaid. Karena thumma di hadis Wa'il ibn Hujr, thumma sajadah, ya, beliau nilai di sini tartibnya adalah tartib lafzi dan bukan tartib hukmi. Ya, itu tidak bermaksud yang tartib lafzi itu sama dengan waw, yang tidak menunjukkan urutan. Namun kalau kemudian dengan dengan redaksi yang dibawakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, Syaikh Abu Zaid mengatakan itu bukan tartib hukmi namun tartib lafzi, yaitu summa yang bimakna waw, dengan alasan bahasanya tidak ada keterangan, memang hadis ini tidak bermaksud membuat urutan lengkap. Buktinya kata beliau, sujud pertama tidak dibahas. Itu kalau di versi Riyad Abdul Razak. Namun kalau kita bawa ke teks yang dibawa oleh Syaikh Muthaimin, itu sujud pertama dibahas. Wasajada, karena wafir riwayatin wasajada, thumma jalasa, setelah itu thumma sajada. Sehingga kalau demikian maka ya tidak tepat kalau itu dianggap sebagai tartib lafzi, yaitu thumma bimakna waw, dan bukan tartib hukmi. Namun sejumlah ulama menilai menilai ini adalah dhaif dengan status sad. Di antaranya adalah yang menegaskan demikian adalah Syaikh Ibnu Baz dan Al-Albani. Ini. Kalau Al-Albani di silsilah sahihah jilid yang kelima, sebagaimana kemarin kita katakan, demikian juga di Tamamul Minnah. Ya, di sini Syaikh Bakar Abu Zaid mengatakan waqad qara syaikhani, dan dua syekh yaitu Ibnu Baz dan Al-Albani menegaskan bahasanya riwayat Abdul Razak ini dari Sufyan Al-Thawri, dari Asim. Nah, itu adalah tafarrud bi Abdul Razak Al-Thawri. Nah, ini adalah riwayat redaksi yang hanya diriatkan oleh Abdul Razak dari Al-Thawri. Dan ini menyelisihi versinya Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi. Wa kana mulaziman li-Thawri. Dan beliau adalah seorang yang senantiasa murid setianya Sufyan al-Thawri. Maka kalau versinya Yusuf al-Firyabi untuk hadis Wa'il ibn Hujr, tidak ada sebutan sujud tersebut. Tidak ada kata-kata thumma sajadah. Fi akhir hadis, di akhir hadis. Dan Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi ini didukung oleh Abdullah ibn Walid. Sehingga kesimpulannya tambahan thumma sajada itu adalah waham. Itu adalah salah pahamnya Abdul Razak rahimallahu ta'ala. Karena riwayat yang lain sepakat bahasanya isyarat. Ya, itu diduduk tasawuf awal dan tasawuf yang kedua. Ya, maka dinilai riwayat thumma sajada itu riwayat yang sad. Ya, di sini ada satu menyelisihi dua. Ya, maka Sufyan Tsauri punya tiga murid. Ketika membawakan hadis Wa'il ibn Hujr, Sufyan Tsauri punya tiga murid. Ya, muridnya adalah yang pertama Abdul Razak As-Sun'ani, penulis kitab Musannaf. Ya, kemudian Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, kemudian Abdullah ibn Walid. Nah, dari tiga muridnya Sufyan al-Thawri yang membawakan versi ada tambahan summa sajadah cuma Abdul Razak as-Sun'ani. Dua muridnya Sufyan al-Thawri itu tidak, ketika membawakan hadis ini tidak ada redaksi summa sajadah. Tidak ada redaksi summa sajadah. Apalagi kemudian ada Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, dan dia adalah muridnya As-Sauri yang statusnya mulazim, murid dekatnya. Murid dekatnya, karena dalam masalah meriwayatkan hadis boleh jadi sebagian pelajar hadis di masa silam cuma duduk beberapa majelis kemudian pergi lagi, mencukupkan diri dapat hadis sekian, kemudian merasa kemudian belajar cuma perlu sekian kemudian pergi lagi. Dan ada yang kemudian murid mulazim, murid yang belajar bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun mengambil riwayat dari gurunya. Dan secara umum, jika terdapat perbedaan versi antara murid mulazim dan bukan murid mulazim dalam masalah apa teks yang dikatakan oleh gurunya, maka yang rajih adalah teksnya murid yang mulazim. Murid Sufyan Ats-Tsauri yang mulazim, yaitu Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi, ketika membawakan hadis Wa'il ibn Hujr, tidak menyampaikan adanya teks summa sajadah dari gurunya, dari Sufyan Ats-Tsauri. Dan murid mulazim ini dikuatkan lagi oleh murid yang lain yang tidak mulazim, yaitu Abdullah ibn Walid. Sehingga riwayat yang bersendirian, teks yang bersendirian yang dibawakan oleh Abdul Razak As-Sanani, di sini adalah riwayat yang sad. Riwayat yang ternilai sad sehingga da'if. Sehingga tambahan summa sajadah dinilai sad dan da'if oleh Al-Albani di sisi sahih jilid yang kelima. Demikian juga kata Sabakar Buzaid dinilai sad oleh Syekh Ibn Baz rahimallahu ta'ala. Demikian juga dinilai sad oleh Mustafa Al-Adawi sebagaimana di salah satu sebagaimana di video di YouTube, ketika Mustafa Al-Adawi ditanya tentang masalah ini. Ya, maka kesimpulannya kemudian ada thumma sajadah yang jadi dalil pokok Syaikh Utsaimin dalam masalah ini adalah riwayat yang sad. Sehingga yang benar bahasanya isyarat dengan jari telunjuk itu hanya berlaku untuk tasawut awal dan tasawut akhir. Adapun ketika duduk di antara dua sujud, maka sebagaimana praktek kaum muslimin, demikian juga diakui oleh Syaikh Ibnu Utsaimin sebagai pendapat aktsarul ulama, tangan itu lurus terhampar, tidak kemudian tidak ada isyarat. Kemudian kita lanjutkan. Al-hayah al-qauliyah, bacaan yang diucapkan saat duduk di antara dua sujud. Yaqul, maka seorang yang salat mengucapkan Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, berikanlah hidayah kepada aku, tutupilah aku, tutupilah kekuranganku, wa'afini, selamatkanlah aku dari keburukan, warzuqni, limpahkanlah rizki untukku. Ini dibaca baik seorang itu statusnya imam ataupun makmum ataupun orang yang sholat sendirian. Dan ada doa yang penuh dengan kebaikan dan doa yang muafak, doa yang bagus. Kemudian bila sarah makna kandungan hadis ini. Ya, dan tentu satu hal yang bagus, dan di antara hal yang membantu orang untuk khusyuk dalam sholat adalah mengetahui makna-makna kandungan bacaan yang dibaca, zikirnya atau doanya. Oleh karena itu di antara pelajaran yang mungkin penting atau cukup penting adalah sarah untuk makna kandungan bacaan sholat yang dibaca oleh setiap muslim dalam sholatnya. Dan tentang masalah ini ada satu buku khusus, sarah bacaan atau azkar dalam sholat, tulisan Husain Al-Uwaisyah. Ada satu buku khusus mengumpulkan bacaan-bacaan sholat dari takbir sampai salam, kemudian di sarah isi kandungannya. Tentu mentelaah buku semacam ini satu hal yang mufid, satu hal yang berfaedah dan membantu untuk khusyuk, karena seorang membaca dan tahu makna dan kandungan dibalik apa yang dibaca. Fa'in kulta, jika Anda bertanya, kenapa imam itu bentuk dhamirnya tunggal dalam bacaan ini, Rabbighfirli warhamni, padahal diriwayatkan dari Nabi SAW. Kalau Nabi mengatakan, janganlah salah satu kalian jadi imam lalu dia mengkhususkan untuk dirinya dengan doa tanpa makmum, Siapa yang melakukan demikian, maka ini adalah imam yang khianat dengan makmumnya. Diriatkan oleh Abu Dawud. Demikian juga Tirmidzi diberi judul bab tentang karohiyah. Dibencinya imam mengkhususkan untuk dirinya sendiri. Diriatkan oleh Ibnu Majah dengan judul bab wala yakhusu al-imam nafsahu. Imam tidak boleh mengkhususkan untuk dirinya sendiri. Maka jawabannya, ketentuan yang ada dalam hadis tersebut, yang disebut imam itu khianat manakala doanya adalah untuk dirinya sendiri, ya, maka al-jawabu ala dhalika, jawabannya bahasanya hal tersebut berlaku untuk doa yang diaminkan oleh makmum. Fa'inal imam, maka imam jika dia menggunakan bentuk mufrad, menggunakan bentuk saya, maka dia telah mengkhianati semua makmumnya. Contoh doa yang diaminkan, contohnya doa kunut. Ya, maka memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari doa kunut untuk Al Hasan bin Ali dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan tunggal, Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Maka seandainya imam itu kemudian membaca sama persis saat doa kunut yang diaminkan oleh saat doa kunut witir yang diaminkan oleh makmumnya dengan mengucapkan Allahumma hdini fiman hadait, maka ini khianat. Karena makmum tentu mengatakan amin, sedangkan imam mendoakan untuk dirinya sendiri tanpa makmum. Maka dia cuma mengaminkan untuk kepentingan dan maslahat imamnya tanpa ada masalah untuk mereka. Dan jika demikian, oleh karena itu maka fal yakul, katakanlah saat doa kunut witir, Allahumma hdina fiman hadait. Maka jangan khususkan diri sendiri dengan doa tanpa makmum dalam doa yang itu diaminkan oleh makmum, karena ini adalah bentuk khianat imam kepada makmum. Seandainya ada orang yang mengatakan, memberikan makhraj, memberikan solusi, da'al imam, biarkan imam mengucapkan Allahumma hdini fiman hadait. Wa naqulil makmum, kemudian kita sarankan kepada makmum untuk mengatakan wa ana mithluka, wa ana mithluka, wa ana mithluka. Gimana kalau kita kasih solusi demikian, wa ana mithluka, wa ana mithluka. Maka bisa jadi solusi ataukah tidak. Jadi jangan amin namun wa ana mithluka, wa ana mithluka. Maka kami katakan la yasluh hadza. Tidak boleh demikian. Karena yang masyru' untuk makmum, fi haqqi untuk makmum mengucapkan amin. Sehingga tidak boleh tidak harus imam itu harus menggunakan ungkapan yang mencakup imam dan makmum, yaitu dengan bentuk jamak. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka solusi wa ana mithluka, wa ana mithluka, itu hanya berlaku kalau itu di luar sholat. Seandainya ada orang yang kok mendoakan dirinya sendiri padahal yang lain mengaminkan, ya maka yang makmum yang cerdas jangan mengaminkan. Nah, namun wa ana mithluka, wa ana mithluka. Nah, dan inilah sengsaranya orang yang bodoh dengan bahasa Arab. Dia enggak tahu dikhianati oleh imamnya atau tidak. Dia dikhianati oleh orang yang berdoa kemudian dia mengaminkan cuma amin. Dia berdoa kemudian Rabbi firli wali walidayya amin. Kan dikhianati. Namun orang yang dikhianati tidak sadar kalau dikhianati. Karena enggak ngerti bahasa Arab, ini imam ini yang doa curang ini saya ngaminkan, doanya untuk dia sendiri. Nah. Ya, maka ini sengsara dan celakanya orang yang enggak ngerti bahasa Arab, ya. Dikhianati dan dia tidak tahu kalau dikhianati. Ya, sehingga dia tidak kemudian bisa punya solusi. Ya, kalau kemudian itu di luar sholat, ya, maka ya jangan amin. Namun wa ana mithluka, wa ana mithluka. Saya juga sama, saya juga sama. Dan diriatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat duduk di antara dua sujud, Allahummaghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Dan diriatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahasanya beliau mengatakan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada dua versi bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Ada yang versi pendek, hadis Hudzaifah, Rabbighfirli, Rabbighfirli, diulang-ulang. Kemudian ada yang versi panjang, hadis Ibnu Abbas, ya, Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Dalam riwayat Ibnu Adiyat kalimat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Zada fi riwayatain, dalam satu riwayat terdapat tambahan wajburni. Ya, kemudian penjelasan kandungan doa. Rabbighfirli artinya memohon maghfirah, dan maghfirah itu memuat permohonan dua hal. Yang pertama satar, ditutupinya dosa. Yang kedua tajawuz, dimaafkannya dosa dan kesalahan. Karena maghfirah diambil dari kata-kata mirfar, dan mirfar adalah helm atau sejenis helm yang dipakai oleh seseorang saat perang untuk menutupi kepalanya. Yattaqibi asiham, menutupi kepalanya, menjaga diri dengan helm tersebut dari anak panah. Maka wahadal mirfar, maka mirfar ini, helm ini terwujud dengannya as-satar, menutupi kepala. Dan yang kedua al-wiqayah, menjaga kepala dari bahaya. Nah, ketika ini dibawa kepada dosa dan kesalahan, maka menutupnya adalah menutupi dosa dan kesalahan. Sedangkan wiqayah terjaga dari bahaya dosa dan kesalahan. Apa itu bahaya dosa dan kesalahan? Hukuman. Sehingga kalimat Rabbighfirli artinya, ya Allah tutupi dosa-dosaku sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dirimu. Karena tentu seorang normalnya tidaklah ingin orang lain mengetahui maksiat yang dia lakukan. Wa idan, demikian juga tajawaz anni, maafkanlah aku. Jangan hukum aku karena kesalahanku tersebut. Irhamni maknanya adalah qadirli rahmah. Tetapkanlah untuk kerahmat yang dengannya aku mendapatkan apa yang aku inginkan dan hilangnya apa yang dikhawatirkan. Wa'afini, dari kata-kata afiyah, artinya selamat dari kejelekan, selamat dari penyakit, boleh jadi penyakit abstrak konkret ataupun abstrak. Penyakit konkret itu penyakit badan, penyakit abstrak, penyakit hati itu maksiat. Nas'alullah as-salamah minal amraini, semoga Allah selamatkan kita dari dua hal tersebut, yaitu dari maradil qalbi, penyakit hati, yaitu berbagai macam bentuk maksiat, dan penyakit badan. Kemudian wajburni, tutupilah kekuranganku, artinya ujubur naqsi, tutupilah, tambahlah kekuranganku, karena seorang itu selalu dalam kondisi kurang. Boleh jadi karena meremehkan yang wajib, boleh jadi karena mengerjakan yang haram. Maka anda meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menutupi kekurangan anda. Demikian juga seorang manusia itu naqisun, tidak sempurna dalam ilmu, tidak sempurna dalam hafalan. Da'iman ya'lamu syai', selalu seorang itu tahu sesuatu setelah itu lupa. Maka ada mohon kepada Allah agar Allah tutupi semua kekurangan yaridu 'alaika, yang terjadi pada dirimu. Kemudian berilah aku rizki. Rizki di sini mencakup dua jenis rizki. Rizki materi berupa ghidha'ul badan, asupan untuk badan, dan rizki abstrak itu asupan hati. Rizki materi dengannya kemudian terpenuhlah asupan badan, semisal makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Rizki abstrak, iman, ilmu, amal soleh, dan yang lainnya yang memberikan manfaat kepada seseorang di akhirat. Al-ghalib umumnya, al-ghalib lan-nas umumnya orang. Ketika seorang itu mengucapkan kalimat ini, beri aku rizki, maka dia tidaklah memiliki perasaan saat dia mengucapkan kalimat tersebut. Bahasanya dia memohon kepada Allah dua jenis rizki. Rizki materi dan badan, dan rizki hati dan ruh. Padahal, walladhi yambaghi lana, yang sepatutnya bagi kita untuk kita hadirkan, adalah kita hadirkan dua makna ini supaya kita mendapatkan pahala, wafadlan, dan karunia. Kemudian sujud yang kedua, thumma yukabbir, kemudian baca takbir Allahu Akbar, bersujud-sujud yang kedua. Dan tata cara sujud yang kedua sebagaimana sujud yang pertama. Dan zikir yang dibaca saat sujud kedua ada sama persis dengan zikir yang dibaca di sujud yang pertama. Diriatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, kemudian sujudlah sehingga engkau tenang dalam keadaan sujud. Kemudian bangkit dari sujud sehingga tenang dalam keadaan duduk. Kemudian sujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud. Kemudian diriatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian bertakbir ketika mau sujud, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar ketika mengangkat kepala dari sujud. Kemudian rakaat yang kedua. Kemudian yukabir bertakbir. Fayakumu ila rakaati tsaniyah. Dan berdiri menuju rakaat yang kedua. Dan berdirinya menurut pendapat penulis adalah dengan menggunakan bagian depan telapak kaki, mu'tamidan ala rukbataihi, dan tangan itu berpegangan pada lutut. Biduni julusin, tanpa duduk istirahat. Naik tanpa duduk istirahat. Hadza wal masyhur, inilah pendapat yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad. Namun wakil ada pendapat yang kedua. Namun plus duduk, yaitu duduk istirahat terlebih dahulu. Bal dia jelis bahkan duduk kemudian berdiri mu'tamidan ala yadaihi, bertopang pada dua tangan. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhabnya Al-Imam Syafi'i. Maka kalau Imam Ahmad itu tanpa duduk langsung berdiri. Kalau mazhab Syafi'i menetapkan, menganjurkan untuk duduk istirahat. Dan sebelum menuju rakaat yang kedua. Dan saat menuju rakaat yang kedua, itu mu'tamidan ala yadaihi, berpegangan pada tangannya. Jadi tangannya nyentuh lantai. Wa hadza jilsah, dan duduk ini masyhur di kalangan para ulama dengan satu nama, yaitu duduk istirahat. Dan para ulama berselisih pendapat tentang disyariatkannya duduk istirahat ataukah tidak. Ya, maka tadi kita di paragraf sebelum ini telah disinggung kalau Imam Ahmad tidak pakai duduk istirahat. Ya, Imam Syafi'i itu yang menganjurkan untuk mengatakan masyru', disyariatkan, dianjurkan duduk istirahat untuk semua orang. Semua orang yang sholat, baik tua ataupun muda, gemuk ataupun kurus. Dan pendapat Al-Imam Syafi'i ini yang dikuatkan oleh Al-Albani di Tamamul Minnah. Disyariatkannya duduk istirahat mutlak untuk semua orang. Maka kemudian kita lihat bagaimana pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala. Ada ulama yang berpendapat bahasanya duduk istirahat itu dianjurkan secara mutlak, artinya untuk semua orang. Maka jika Anda berdiri menuju rakaat kedua atau menuju ke rakaat keempat, duduk. Kemudian bangkitlah bersandaran pada dua tangan Anda. Imma ala sifatil ajin, boleh jadi bersandaran dengan tangan tersebut adalah dengan bentuk al-ajin, bentuk seperti orang yang membuat adonan roti. In sahha al-hadis, jika hadisnya sahih. Fidzalika, dalam hal tersebut, yaitu yang dimaknai dengan menggenggam. Dengan mengepal itu sifatul ajin. Insa al hadis fidalika, jika hadisnya sahih, maka ini dibuat menggantung oleh Syaikh Ibnu Utsaimin. Atau ala ghairi hadis sifati, atau tanpa bentuk tangan yang mengepal, menurut yang berpandangan bahasanya hadis ajin itu dhaif. Dan yang menganjurkan duduk istirahat secara mutlak adalah Al-Imam Syafi'i. Wa minhum, dan di antaranya ada yang berpandangan bahasanya duduk istirahat tidak dianjurkan secara mutlak untuk semua orang. Dan itu nampaknya dari kutipan awal tadi adalah pendapatnya Imam Ahmad, atau masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad. Kemudian ada yang mentafsil dengan mengatakan jika Anda membutuhkan duduk istirahat semacam karena mendapatkan kesulitan untuk bangkit jika menggunakan bagian depan telapak kaki karena fisik yang lemah atau karena tua atau karena sakit atau karena faktor-faktor yang semisal dengan itu, maka Anda duduk terlebih dahulu kemudian bangkit. Namun jika Anda tidak membutuhkan, maka tidak perlu duduk istirahat. Dan di antara yang pendapat tafsil memberikan rincian adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Wastudilla lidzalika, dan dalil untuk yang mengatakan tafsil. Dalil untuk yang mengatakan tafsil dirinci. Bisa disyariatkan, bisa dianjurkan untuk orang yang membutuhkan dan tidak dianjurkan untuk yang tidak membutuhkan. Dalilnya bahasanya duduk ini tidak memiliki doa. Tidak ada untuk itu takbir saat berpindah. Ingdal intikal, ketika berpindah dari duduk istirahat. Bahkan takbirnya cuma satu, dari sujud menuju berdiri. Falimalam yakun laha takbirun. Maka tidak ada takbir sebelum duduk istirahat, tidak pula setelah duduk istirahat. Tidak pula ada zikir dalam duduk istirahat. Maka ini dalil dan isyarat yang menunjukkan bahasanya duduk istirahat itu ghairu maksudah, tidak dimaksudkan. Ghairu maksudah fi dhatiha. Pada semata-mata duduknya itu tidak dimaksudkan. Li'anna kula ruknin maksudin fi dhatihi fi sholati labuta fihi min dhikrin masru'in. Karena setiap rukun yang dimaksudkan, semata-mata perbuatannya itu dimaksudkan dalam sholat, tidak boleh tidak ada zikir yang disyariatkan padanya. Ada takbir mendahulunya dan takbir setelahnya. Wa yadullu ala dhalika, dan jadi dalil hal tersebut adalah hadis Malik ibn al-Huwairith radallahu anhu. Dan ini juga dalil yang menganjurkan untuk duduk istirahat secara mutlak. Ini juga dalil yang menganjurkan duduk istirahat secara mutlak, sama Malik ibn al-Huwairith. Namun satu membaca hadis Malik ibn al-Huwairith dan mengatakan dianjurkan duduk istirahat secara mutlak, yang lain baca dan menyimpulkan dianjurkan untuk duduk istirahat jika diperlukan. Padahal objek yang dibaca sama, namun hasil telaahnya, produk telaahnya berbeda. Bahasanya Malik ibn Huairis ketika mencontohkan bagaimanakah sholatnya Nabi SAW, beliau berdiri, ya'tam itu bersandaran pada dua tangannya. Dan bersandar pada dua tangan, ghaliban biasanya tidaklah ada kecuali karena ada kebutuhan atau beratnya badan. Sehingga tidak memungkinkan untuk nuhud bangkit. Oleh karena itu kami katakan, jika Anda membutuhkan duduk istirahat, maka jangan payahkan diri Anda dengan bangkit dari sujud menuju berdiri roksan secara langsung. Namun jika Anda tidak memerlukan, maka yang lebih baik adalah Anda bangkit dari sujud menuju berdiri roksan secara langsung. Dan tafsil ini di samping pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala adalah pendapat yang dipilih oleh penulis kitab Al-Mughni, Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, yang terkenal dengan sebutan Al-Muwaffaq ibn Qudamah atau Muwaffaquddin ibn Qudamah. Wahuwa, dan Saibul Mughni ini adalah min akabir, di antara ulama besar Hanabilah, pengikut Imam Ahmad. Demikian juga ini dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Ya, penulis kitab Al-Mughni mengatakan, inna hadha, pendapat inilah yang menyatukan, mengkompromikan semua dalil. Dalil-dalil yang isinya menetapkan adanya duduk istirahat dan yang meniadakannya. Kesimpulan dari Sayyid Muthaymin, wa ada tafsil indi arjahu minal itlaq. Kemudian merinci tentang hukum duduk istirahat itu lebih rajih dibandingkan mutlak, mutlak disyariatkan atau mutlak tidak disyariatkan. Nah, pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan secara mutlak menurutku adalah pendapat yang nyata-nyata lemah. Karena hadis-hadis tentang masalah ini adalah hadis yang valid. Ya, maka kita lihat Syaikhul Utsaimin menguatkan pendapat tafsil. Ya, dianjurkan untuk duduk istirahat bagi yang membutuhkan. Bagi yang tidak membutuhkan, maka tidak perlu duduk istirahat. Demikian juga berkenaan dengan perselisihan dalam masalah ini, Syaikhul Utsaimin Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, jika seorang makmum itu berpendapat dengan dianjurkan duduk istirahat secara mutlak, namun imamnya tidak duduk istirahat karena menganggap itu sunnah dan meninggalkannya, atau karena beranggapan bahasanya itu tidak disyariatkan. Atau karena merasa tidak membutuhkannya, karena pendapatnya adalah tafsil. Ya, maka meskipun imam, meskipun makmum itu meyakini kalau itu satu hal yang mustahab, dianjurkan secara mutlak, namun jika demikian kondisi imamnya, maka hendaklah dia tidak duduk istirahat. Supaya mendapatkan kamalul mutabaah, mengikuti imam yang sempurna. Kalau dia duduk istirahat terlebih dahulu, maka dia agak ketinggalan atau agak cukup ketinggalan dengan imamnya. Dan diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, atau kemudian Abu Hurairah mengatakan, kemudian Nabi bertakbir ketika mau sujud, thumma yukabir, kemudian thumma yukabir, kemudian bertakbir, hina yarfa'u ra'sahu, ketika bangkit dari sujud. Dan yang dimaksud takbir adalah membaca Allah Akbar. Diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Yang ini dimaknai oleh jumhur ulama dengan surat Al-Fatihah. Lain halnya dengan Hanafiyah yang mengatakan surat Al-Fatihah itu bukan rukun. Namun bisa diganti dengan surat yang lain yang dihafal. Ya, namun yang tepat adalah jumhur ulama, sebagaimana ada sejumlah hadis yang menguatkan hal ini. Thumarka, kemudian rukuklah sehingga tenang dalam keadaan rukuk, kemudian bangkit dari rukuk sehingga ta'tadila qa'iman, berdiri tegak. Kemudian bersujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah sehingga tenang dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud. Kemudian lakukan hal tersebut dalam semua rakaat sholatmu. Dalam riwayat yang lain, tumasjud, kemudian bersujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah sehingga tenang dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud. Thumarfa, kemudian bangkitlah sehingga tenang dalam keadaan duduk, kemudian lakukanlah itu semua dalam semua sholatmu. Kemudian diatkan oleh Al-Bukhari dari Malik ibn Al-Huwairith radhiyallahu anhu, bahasanya Malik ibn Al-Huwairith melihat Nabi SAW sholat. Maka jika Nabi SAW fi witrin di rokaat ganjil dari sholatnya, maka Nabi lam yanhat, tidaklah bangkit hatta yastawiya qa'idan, sampai tegak, sampai sempurna dalam posisi duduk. Berarti ini duduk istirahat. Berarti ini duduk istirahat. Kemudian di wafiriyatin yang sebelumnya juga ada duduk istirahat. Sebelum riwayat Bukhari dari Malik ibn Huwairith, di paragraf atasnya, sujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah dari sujud, kemudian tenang dalam keadaan duduk. Ini apa? Duduk di antara dua sujud. Kemudian sujudlah. Ini berarti sujud kedua. Ya, setelah itu gimana? Thumarfa hatta tatma'ina jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud sehingga tenang dalam keadaan duduk. Ini duduk apa? Duduk istirahat, bukan duduk di antara dua sujud tentunya. Kemudian dalam riwayat, dan dalam satu riwayat, bahasanya Malik ibn Al-Huwairith sholat bersama banyak orang mencontohkan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau duduk sandaran pada tanah, lantai, kemudian berdiri. Ini dalil duduk istirahat. Kemudian diatkan oleh Nasa'i, annahu, bahasanya Malik ibn Huwairith memperlihatkan pada banyak orang tata cara sholatnya Nabi. Maka ketika dia mengangkat kepala dari sujud yang kedua, di awal, di rokaat yang pertama, beliau duduk terlebih dahulu, baru setelah itu berdiri dan bersandar pada tanah. Ya, maka di hadis ini, maka tadi dari wafi riwayatin, kemudian riwayat Bukhari dari Malik ibn Al-Huwairith, dan juga masih Malik ibn Huwairis, kemudian riwayat Nasa'i, kemudian riwayat Nasa'i dari Malik ibn Al-Huwairith, semuanya menunjukkan adanya duduk istirahat, disyariatkannya duduk istirahat. Dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha, annah, bahasanya Aisyah lam tara, tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam sambil duduk sama sekali, hatta asanna, sampai Nabi tua. Maka setelah Nabi tua, Artinya menjelang di akhir-akhir hidup beliau. Tua di sini artinya di akhir-akhir hidup beliau, maka beliau membaca Al-Fatihah dan temannya dalam keadaan duduk. Kemudian ketika ingin rukuk, beliau berdiri. Dan setelah kemudian berdiri, beliau membaca dulu kurang lebih 30 ayat atau 40 ayat baru rukuk. Wafihi, kemudian di hadis tersebut, falam maka thurullah muhu, ketika Nabi itu gemuk, sudah banyak dagingnya. Sholat jalisan, maka Nabi sholat sambil duduk. Maka ketika beliau ingin untuk rukuk, beliau berdiri, kemudian baca, kemudian rukuk. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, lamma baddana, artinya gemuk. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemuk, wa thaqula, dan berat. Ya, dan demikian keadaan orang yang gemuk, berat untuk mengangkat badannya. Karena aktsaru salati jalisan, maka mayoritas salatnya Nabi sambil duduk. Walahu dalam Sahih Muslim dari Hafsah radhiallahu anha, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fi subhah. Subhah dalam bahasa hadis artinya salat nafilah. Subhah dalam bahasa hadis itu artinya salat sunnah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah sambil duduk. Hatta kana qabla wafati bi amin, kecuali setelah setahun sebelum beliau wafat. Maka beliau mengerjakan salat sunnahnya sambil duduk. Dalam riwayat yang lain, satu tahun atau dua tahun sebelum beliau wafat. Kemudian dalam musnad, yaitu musnad Imam Ahmad dari Muawiyah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian mendahuluku dalam rukuk, jangan pula dalam sujud. Karena mama asbiktum, meskipun aku lebih dulu dengan kalian, ketika aku rukuk, kalian tetap akan bisa menyusulku ketika aku bangkit dari rukuk. Manakala aku mendahului kalian dalam idza sajadtu, ketika aku bersujud, kalian akan bisa menyusulku ketika aku bangkit dari sujud. Ini qad badantu, aku sudah gemuk. Diatkan Al-Iraq yang mengatakan perawinya adalah perawi kitab sahih. Ya, maka sejumlah hadis ini menunjukkan bolehnya salat sunnah sambil duduk meskipun tidak sakit. Oleh karena itu berdiri dalam salat sunnah hukumnya sunnah. Lain halnya dengan berdiri dalam salat wajib, hukumnya wajib. Namun berdiri dalam salat sunnah hukumnya sunnah. Seandainya orang tidak punya alasan kenapa salat sunnah sambil duduk kecuali saya ini gemuk, repot kalau salatnya sambil berdiri, berat badan ini kan, maka tidak salah. Dan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika beliau dua tahun sebelum beliau wafat, beliau sudah tua plus gemuk. Maka beliau mayoritas sholat sunnahnya sambil duduk. Padahal beliau tidak punya alasan, bukan karena sakit, bukan karena yang lain. Beliau tidak punya uzur, cuma uzurnya adalah badan yang berat karena gemuk. Sehingga hukum sholat, berdiri untuk sholat sunnah hukumnya sunnah. Meskipun al-afdal yang terbaik, kalau bisa sambil berdiri itu lebih baik. Sebagaimana kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk. Kecuali setelah beliau berusia sudah cukup lanjut. Tentang ta'awud indal qiraah, ketika mulai membaca di rakaat yang kedua, demikian juga rakaat ketiga dan keempat, maka ulama berselisih pendapat. Ada ulama yang berpandangan bahasanya ta'awud itu untuk setiap kali rakaat berdasarkan ala anna qira'ata salati, bahasanya bacaan salat untuk setiap rakaatnya itu berdiri sendiri, tidak bersambung dengan sebelumnya. Maka setiap rakaat itu ada ta'awud terlebih dahulu. Dan di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Al-Albani di sifat salatin Nabi. Dengan alasan yang telah disebutkan, karena bacaan Quran untuk masing-masing rakaat berdiri sendiri. Kemudian pendapat yang kedua, wa minhum di antara ulama ada berpendapat bahwa cukup ta'awud yang pertama di rakaat pertama karena salat itu bacaan Al-Qur'annya itu dinilai sama satu untuk semua rakaat. Wa 'ala kulli halin kesimpulannya. Fa innani maka aku tidak mengetahui dalam masalah ini ta'awud ada hadis khusus yang tafsil yang menjadi kata putus di antara dua pendapat ini. Kesimpulannya, sehingga jika seorang itu ta'awud di rakaat kedua, ketiga dan keempat tidak mengapa dan tidak mengapa. Namun jika ditinggalkan juga tidak mengapa. Lihat kalau Muslim dan sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangkit dari rakaat kedua, maka beliau membuka bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin dan tidak diam. Nah, ini mungkin alasan di antara alasan yang mengatakan tidak perlu ta'awud di rakaat kedua, rakaat ketiga. Kemudian rakaat yang kedua itu hendaknya aqsar lebih pendek daripada rakaat pertama. Dilihatkan oleh Bukhari dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, wa yatawil fi rakaatil ula, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan di rakaat yang pertama satu hal yang tidak boleh panjangkan untuk rakaat yang kedua. Dalam riwayat yang lain, Nabi panjangkan di rakaat yang pertama dari salat zuhur dan beliau pendekkan di rakaat yang kedua. Dan beliau pun melakukan hal yang sama, hal seperti itu untuk salat subuh. Kemudian tasyahud awal. Tsumma yajlis litasyahud. Maka kemudian duduk untuk tasyahud setelah dua rakaat sebagaimana duduk di antara dua sujud tentang tata cara untuk tangannya, demikian juga tata cara untuk kakinya, kecuali dalam masalah iqa'a. Ya, maka tidak ada iqa'a untuk duduk tasyahud. Iqa'a itu hanya berlaku untuk duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir itu tidak ada iqa'a. Dan dua tangan diletakkan pada dua paha, sebagaimana posisi dua tangan saat duduk di antara dua sujud. Silakan irji ila bahsil julus ila baina sajdataini. Bisa dibaca ulang penjelasan tentang duduk di antara dua sujud. Dilihatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan setiap dua rakaat attahiyatu lillah, yaitu bacaan tasyahud. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Humaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk di setelah rakaat yang kedua, maka beliau menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Setelah duduk sempurna sebagaimana mestinya, kemudian mengucapkan bacaannya attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu alla ilaha illallah wahda, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Diatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian duduk dalam salat, ucapkanlah attahiyatu lillah, dan seterusnya hadis. Diatkan oleh Muslim dengan menggunakan idza qa'ada. Dan kurang lebih maknanya sama, jalasa sama qa'ada. Kemudian sarah untuk bacaan tasyahud. Attahiyatu lillah. Para ulama mengatakan attahiyah adalah semua lafaz yang yu'adham bihi al-muhayya, diagungkan dengannya al-muhayya, orang yang diberi penghormatan. Fa makna, maka maknanya attahiyatu lillah, penghormatan itu milik Allah atau untuk Allah. Idan jika demikian, semua bentuk pengagungan itu milik Allah azza wajal. Lillahi, dan itu bagi Allah. Istihqaqan, itu adalah hak Allah. Ikhtisasan, dan itu kekhususan Allah. Maka Allah lah yang berhak untuk mendapatkan pengagungan. Wawa al-mukhtasu, dan dialah orang yang mendapatkan, dia adalah zat yang mendapatkan pengkhususan berupa pengagungan. Yang la yushabihu ta'zimun, tidak ada pengagungan yang serupa dengan itu. Maka pengagungan yang nilainya penghambaan hanya boleh untuk Allah. Ada pun pengagungan dalam artian penghormatan, maka manusia yang layak untuk dihormati tentu berhak untuk mendapatkannya, dan memberikan penghormatan kepada orang yang memang layak untuk dihormati dengan cara penghormatannya yang tidak melanggar syariat, satu hal yang dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ta'zim, pengagungan di sini adalah pengagungan yang khusus, pengagungan yang istimewa, yaitu pengagungan yang nilainya ubudiyah, penghambaan. Adapun pengagungan dalam artian penghormatan pada orang tua, guru, orang yang lebih tua, dan yang lain satu kewajiban. Satu hal yang boleh untuk makhluk, bahkan satu kewajiban. Karena Nabi mengatakan, bukanlah dari kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Kemudian sholat itu juga hanya milik Allah. Ya, yang dimaksud dengan sholawat di sini adalah sholat yang telah dikenal. Yaitu sholat lima waktu, sholat Jumat, witir, sholat sunat, dan yang lainnya. Semuanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya kecuali Allah Azza wa Jal. Dan wa'awaluma, dan yang pertama kali masuk ke dalam sholawat, dalam kata-kata ini adalah sholat yang sedang Anda kerjakan saat ini. Namun tidak salah juga jika sholawat di sini diartikan dengan makna bahasa itu doa. Maka semua doa itu lillah. At-tahiyatulillah was-salawat. Maka semua sholat, demikian juga semua doa, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada yang lain. Maka sebagaimana tidak boleh berdoa kepada selain Allah, demikian juga tidak boleh sholat untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan diri dan mencari ridha selain Allah subhanahu wa ta'ala. At-tayyibat, dan yang baik-baik itu adalah hak Allah. Hiya at-tayyibat adalah sifat at-tayyibat, sifat baik yang menjadi sifat Allah Azza wa Jal. Dan tayyibat allati na'maluha nahnu. Demikian juga tayyibat yang kita kerjakan. Maka tayyibat itu lillah, milik Allah dalam pengertian sifat dan awsaf dan sifat yang tayyib milik Allah Azza wa Jal. Sebagaimana firman, sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sehingga Allah itu tayyib dan tidaklah menerima kecuali yang tayyib. Maka semua yang tayyib berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun sifat, maka itu adalah hak Allah Azza wa Jal. Fallahu yakul haqqa, maka Allah lah yang mengucapkan kebenaran dan menunjukkan pada jalan yang benar. Kadzalika, demikian juga semua tayyibat dari kita adalah milik Allah. Dalam artian Allah lah yang akan menerimanya. Adapun segala yang jelek dari kita, maka tidak akan Allah terima. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidaklah menerima kecuali yang thayyib. Maka thayyib di sini mencakup dua hal, yaitu semua sifat thayyib itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah milik Allah al-mathalul a'la, sifat-sifat yang paling luhur. Kemudian makna yang kedua adalah tayyib dari hamba. Yang Allah terima dari hamba adalah yang tayyib-tayyib saja. Amal yang tayyib, ucapan yang tayyib, itu yang Allah terima. Yang jelek, yang busuk, tidak Allah terima. Sedekah dari harta yang tayyib, itu yang Allah terima. Kenapa yang Allah terima hanya yang tayyib? Karena at-tayyibatulillah. Semua yang tayyib itu hanya untuk Allah. Yang untuk Allah hanyalah yang tayyib. Keselamatan untuk muwahi Nabi. Assalam itu bisa jadi adalah salah satu nama Allah. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hasr, Al-Malikul Qudusus Salam. Dan Nabi SAW juga mengatakan, Inna Allah wassalam. Salah satu nama Allah adalah Assalam. Akan tapi dalam sikon ini, Assalam alaika itu bukanlah salah satu nama Allah. Namun yang dimaksud dengan Assalam di sini adalah At-Taslim. Taslimullahi alaik. Untukmu penyelamatan yang Allah lakukan dan Allah berikan. Maka sehingga maknanya, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wahai sang Nabi dari segala kejelekan. Demikian semoga Allah menyelamatkan syariatmu dari segala kejelekan. Karena dengan selamatnya syariat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, maka itu adalah keselamatan untuk sang Nabi. Dalil dan bukti bahasanya keselamatan syariat adalah keselamatan untuk sang Nabi. Bahkan jika seorang itu lauqala qaulan, punya satu perkataan, kemudian orang mencaci maki perkataan tersebut, maka jadilah mencaci maki perkataan itu dinilai mencaci maki pelaku orang yang mengucapkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qulta, maka jika Anda mengatakan assalamu alayka ya nabiyyu, maka sunnya Anda berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan sang Nabi. Demikian juga menyelamatkan syariat sang Nabi. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya Allah ma'alim nama yang fa'ana wa fa'ana bima alam tana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'ana anilhamdulillah rabbil alamin subhanaka Allahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.